celana dari satu tempat ke tempat lainnya. Hanya ku mencari cinta sejati. Telah lama aku hidup berkelana dari satu cinta ke cinta lainnya. Lama aku hidup berkelana dari satu tempat ke tempat lainnya. Hanya ku mencari cinta sejati. Telah lama aku hidup berkelana